Hai, gue punya proyek kedua. Kalau ingat ada sepupu gue kemarin yang bantuin pas di ininya Maria. Dia main gitar. Nah, sebenarnya dia tuh main band. 5 tahun yang lalu dia masih main band. Terus sekarang dia mau solo. Nggak, gue punya insting. Kayaknya dia lebih bagus main band deh. Gue sempat denger lagunya dia pas dia masih ngeband. Dia nulis lagu kan bagus ya liriknya gitu. Gue sempat bilang kemarin sama dia. Serius mau solo? Nggak mau ngeband aja? Terus gue bilang, sini lagunya. Ntar dicoba dimainin sama additional player-nya Noah. Abis itu dicoba direkam dengan proper. Ntar disuruh dengar. Nah, abis itu ntar baru suruh dia tentuin dia mau main band atau dia mau solo gitu. Ini Noah kan lagi latihan. Jadi gue coba-coba curi waktu. Kita lihat aja. Kita cobain dulu sebelum Noah mulai, ya kan? Eh, belum datang kan si David sama Luman? Pas. Get. Lagu sepupu gue kemarin gue kirimin udah dulik. Oke. Okay. Nunggu anaknya datang kita cobain bentar ya. Bantuin aja bentar. Gak ada pemain gitar satu lagi soalnya. Ini dia. Ini kemarin udah dikasihin sama om-om ini. Jadi kita cobain sekarang ya. Siap. Divki pakai gitar itu tuh. Divki kenal ini kita. Dia biasanya pegang sequencer tapi kali ini dia bantuin main gitar. Mereka udah denger semua kemarin. Gitarnya sama. Jadi ya, mainin aransemennya tetap sama. Gitar akustik kan Divki yang main. Main gitar akustik sama. Mereka tinggal jump in. Tinggal ngejam. Dalam rekam. Ready when you ready.